Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana pada kajian sebelumnya alhamdulillah kita selesai dari bab Majaa fi Riya, bab tentang masalah riya. Maka setelah itu al-musannif rahimahullahu taala membawakan bab baru. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب di antara praktek kesyirikan adalah seorang menginginkan dengan amalannya perkara dunia. Maksudul musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, al-musannif ingin menjelaskan bahasanya di antara praktek kesyirikan yang menafikan ketauhidan seseorang adalah ketika seorang beramal, beribadah, namun meniatkan dengan amalnya tersebut perkara-perkara dunia. Seperti ketika seorang diberikan jabatan untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim agama, namun niatnya di dalam melaksanakan amalan tersebut adalah semata-mata untuk ratib, untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan penghasilan darinya. Wal qadha, seorang memberikan hukum antara dua orang yang berseteru, ini amalan saleh, bahkan termasuk fardu kifayah, harus ada di sebuah balad, di sebuah tempat seorang qadhi, seorang hakim yang memutuskan perkara-perkara agama, terutama dalam masalah orang-orang yang bertikai. Namun ketika amalan saleh ini diniatkan dengan amalannya perkara-perkara dunia, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Karena yang wajib bagi seorang insan ketika melakukan satu amalan ibadah adalah meniatkan untuk mendapatkan akhirah, mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan minallahi subhanahu wa taala berupa jannah, keridhaan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Sehingga keinginan seorang dengan amalan salehnya untuk mendapatkan perkara-perkara dunia ini adalah sesuatu yang menafikan ketauhidan seseorang. Wa amal munasabah lima qabla. Dan adapun keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya terkait masalah riya, ketika seorang menginginkan dengan amalannya pujian, sanjungan, syuhrah, ketenaran, maka bab ini sifatnya lebih umum dibanding bab atau pembahasan yang sebelumnya. Seorang menginginkan dengan amal ibadahnya perkara dunia secara umum, tidak semata-mata pujian, tidak semata-mata ketenaran misalnya, tapi bisa dalam bentuk mal, dalam bentuk harta. Misalnya ketika seorang ditunjuk sebagai imam di masjid dan di banyak tempat, ketika seorang itu menjadi imam rawatib, dia mendapatkan gaji dari hal tersebut, dari negara, dari daulah. Maka amalannya yang seperti ini, ketika niatnya dia maju untuk menjadi imam karena rawatibnya, karena gajinya, maka inilah yang dilarang. Inilah yang dibahas oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Keinginan seseorang dengan amalan solehnya perkara-perkara ad-dunya. Karena amalan soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah amalan-amalan yang tidak diniatkan untuk perkara-perkara yang dani'ah, perkara-perkara rendah, seperti dunia, ketenaran, pujian, mal, harta. Tapi amalan-amalan dan ketaatan ini adalah sesuatu yang diniatkan dengannya sesuatu yang mahal, yaitu jannah, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang wajib. Sehingga bab ini keterkaitannya dengan pembahasan sebelumnya, bab ini sifatnya lebih umum. Bab ini sifatnya lebih umum. Tidak semata-mata meniatkan amal ibadahnya untuk ujian, sanjungan, ketenaran, tapi niatnya di dalam dia beramal adalah untuk perkara-perkara dunia lebih luas. Maka ini pun termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tafsilul hukum fi hadzal bab, adapun rincian hukum di dalam bab ini, yang pertama menjadi syirik akbar. Menjadi syirik akbar. Ketika dia meniatkan dengan aslul iman, pokok dasar keimanannya dan tauhidnya, serta hal-hal dalam agama yang menjadi pondasi. Ketika dia meniatkan hal-hal tersebut bukan untuk lillah, tapi untuk perkara-perkara dunia. Contohnya seperti orang-orang munafik, di mana ketika mereka mengucapkan syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka meniatkan dengan amalan ibadah ini, syahadat ini, bukan semata-mata untuk lillah, betul-betul untuk masuk Islam, tapi untuk perkara dunia, agar mereka bisa selamat dari pedangnya kaum muslimin, agar mereka tidak diperangi. Karena kalau seandainya mereka menampakkan kekufuran, menampakkan kesyirikan mereka, maka mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Sehingga untuk menjaga harta-harta mereka, mereka melakukan tahayyul, melakukan hilah dalam bentuk an-nifaq, menampakkan diri sebagai seorang muslim, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, namun tidak diniatkan dengan amal ibadah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala, diniatkan dengannya perkara dunia. Yang kedua, menjadi syirik asghar. Hal ini apabila terjadi pada sebagian amalannya dan tidak terjadi pada pokok keimanannya. Tidak terjadi pada pokok keimanannya. Yani masalan seperti tadi, seorang menjadi imam. Dia menerima pekerjaan tersebut. Misalnya ada lowongan yang paling sering sekarang seperti menjadi imam rawatib di sebuah komplek dengan syarat ini, gajinya sekian. Dia menerima hal tersebut. Bukan semata-mata niatnya lillah, bukan semata-mata niatnya untuk ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin bisa melihat tata cara salat yang betul, mereka menjadi semangat untuk melaksanakan salat karena imamnya mungkin bacaannya bagus, sesuai sunnah. Bukan, tapi niatnya karena memang semata-mata rotib, semata-mata gaji yang didapatkan, penghasilannya sebulan dikasih seperti ini, fasilitas ini, dan dia ambil. Makanya seperti ini tetap syirik. Namun syirikun asghar. Naam. Maka yang wajib ketika seorang di dalam ibadahnya meniatkan hanya untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika muncul darinya atau datang darinya rizki-rizki duniawi, maka dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyasta'in bihi ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Namun niat dasarnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat dasarnya memang ibadatullahi azza wa jal. Ketika dia mendapatkan syai' minal mal, dia mendapatkan bagian harta, rizki dari amalannya tersebut, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak merusak niyah. Famathalan, menjadi seorang mudarris di Saudi sana, ketika seorang mengajar di universitas atau sekolah-sekolah yang ada, terutama dia memegang pelajaran din, pelajaran agama, entah itu akidah, fiqih, ta'limun nas din, amalan saleh, mengajarkan masyarakat, umat, ilmu agama sesuai dengan kemampuannya, ini adalah amalan saleh, bahkan termasuk amalan yang fadilahnya sangat besar. Maka wajib untuk seorang meniatkan dengan ta'limnya tersebut, ketika dia mengajar, ketika dia memberikan ilmu, lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mengharap pahala dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia mendapatkan ratib dari hal tersebut, dia tidak meniatkan secara dasarnya untuk mendapatkan itu. Ketika dia mendapatkannya, dia gunakan untuk mencukupi kesehariannya. Liyasta'in bihi ala ta'atillah. Digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga niat dasarnya itu bukan untuk uangnya, bukan untuk gajinya, tapi untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti ini tidak mengapa. Ini disebutkan oleh para ulama, yang seperti ini tidak mengapa. Dan ini banyak para ulama ketika mereka diamanahi jabatan untuk menjadi seorang qadhi misalnya, atau mufti, atau menjadi menteri agama, atau menjadi mudarris di sebuah ma'had atau sebuah universitas, atau menjadi salah seorang mudarris di Masjidil Haram misalnya. Mereka diberikan dari daulah, diberikan dari negara tersebut mukafa'ah, digunakan agar mereka fokus di dalam tugasnya. Naam. Agar mereka fokus di dalam tugasnya. Atau ketika menjadi seorang qadhi, seorang hakim agama di mahkamah. Ini dia diberikan rotib atau diberikan penghasilan rutin oleh daulah dalam rangka orang tersebut melaksanakan tugasnya ini dengan fokus. Karena memang urusannya banyak. Sehingga apabila dia ketika tersibukkan dengan yang lainnya, ketika tidak diberi dari daulah, misalnya, tidak diberi dari daulah, mayakfi, sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dia akan mencari pekerjaan yang lain, akan tersibukkan. Selain dia qadhi, dia mencari hal-hal yang lain, bekerja. Dan ini terkadang dilihat dari beberapa sisi, ini akan menyibukkan. Naam, sehingga agar fokus di dalam tugasnya, baik seorang mudarris, qadhi, hakim, mufti, atau yang sisanya, daulah memberikan ratib yang mencukupi untuk mereka. Dan apabila diambil, ini tidak mengapa. Apabila niat dasarnya untuk lillahi subhanahu wa ta'ala, memberikan kemaslahatan untuk muslimin, bukan karena semata-mata uang yang didapatkan. Adapun yang didapatkan itu digunakan untuk lillah, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yasta'ibihi ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Dan itu yang kita dapat di sebagian masyayikhuna. Sebagian ulama kita pun seperti itu. Ada yang memang mereka fokus sebagai seorang mufti, qadhi, atau mudarris. Naam. Dan tidak punya pekerjaan. Dalam arti tidak punya pekerjaan selain tugas yang diberikan oleh daulah. Naam. Namun apa yang diberikan daulah mencukupi mereka. Makanya seperti ini kata para ulama, tidak mengapa diambil. Tidak mengapa diambil. Dengan niatan dia harus niat ketika menjadi seorang mudarris, ditunjuk sebagai qadhi, atau sebagai seorang mufti, niatnya harus lillah subhanahu wa ta'ala, memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin, untuk ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan adapun yang dia dapatkan dari perkara dunia yang bisa mencukupi dirinya, diambil semata-mata untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, bukan karena semata-mata ingin uangnya. Nah. Kemudian kita baca al-adilah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha. Wahum fiha la yubkhasun. Kemudian tamamul ayah. Ula'ika laysa lahum fil akhirati illan nar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, begitu pula perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka, kami akan balas kepada mereka amalan-amalan mereka dalam perkara-perkara tersebut. Dan mereka pun tidak dirugikan sama sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di kehidupan akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka itulah yang di kehidupan akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Kecuali neraka. Maka di dalam ayat ini, para ulama, yakni ulama ut-tafsir, mereka memiliki beberapa pendapat terkait maksud dari ayat ini. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia semata? Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan dunia tersebut tanpa sama sekali dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di kehidupan akhirat mereka hanya mendapatkan neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tafsir yang pertama, mereka adalah orang-orang kufur, orang-orang musyrikin. Maka mereka adalah orang-orang yang menginginkan semata-mata kehidupan dunia. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya di dalam amalannya. Memamerkan amalannya agar dipuji, disanjung, mendapatkan ketenaran, diagungkan dengan sebab amalannya. Maka orang-orang yang seperti ini pada hakikatnya di dalam amalannya menginginkan kehidupan dunia, menginginkan pujian manusia. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang di kehidupan akhirat tidak mendapatkan sama sekali kecuali neraka. Yang ketiga, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang ketika beramal diniatkan amalan tersebut untuk Allah, tapi ingin mendapatkan balasan dari Allah dunia semata, tanpa terbesit darinya balasan akhirat. Tanpa terbesit padanya balasan dari akhirat. Yakni, masalah. Minal ma'lum bahasanya, kama warada fil hadis, sebagaimana warid dalam al hadis. Bahasanya, seorang yang menginginkan panjang umur, begitu pula rizkinya lapang, kata Rasulullah SAW, fal yasil rahimah. Maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya, tali silaturahminya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan balasan bagi orang-orang yang mau menyambung tali kekerabatannya. Di antaranya berupa Allah panjangkan umurnya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya. Maka ketika seorang meniatkan di dalam amal ibadahnya ini, menyambung tali silaturahmi, menyambangi keluarga-keluarga, berhubungan baik dengan mereka, niatnya lillah, niatnya untuk Allah, bukan riya, bukan ingin pamer, tapi dia semata-mata meniatkan dari amalannya itu tadi balasan dunia, tanpa terbesit padanya balasan akhirat. Yakni ketika dia menyambung tali silaturahmi, dia hanya terbesit agar rezeki saya lancar, agar umur saya panjang, semata-mata itu. Walaupun niatnya lillah, dia tidak ingin pamer ke orang lain, dia berikan hal tersebut kepada Allah. Dia niatkan untuk Allah, tapi hanya menginginkan semata-mata untuk rezekinya lancar, umurnya panjang, tanpa mengharapkan dari amal ibadah tersebut pahala dari Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama masuk pada ancaman ayat ini. Mangka na yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illan nar. Nah, maka dalam hal ini ketika kita melihat pendapat sebagian ulama tentang tafsir ayat ini, bahwasanya di antara maksud dari ayat ini adalah pada orang-orang yang niatnya ibadahnya untuk Allah, tapi hanya terbesit balasan-balasan duniawi. Balasan-balasan duniawi. Maka masuk di dalam ancaman ayat ini. Maka kita dalam permasalahan ini perlu diperhatikan dalam niat amal ibadah kita. Terkadang kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam hadis atau di dalam dalil-dalil yang ada terkait sebuah amalan. Dan ketika kita mengamalkan amal ibadah tadi, kita hanya terbesit untuk mendapatkan fadilah tersebut. Dan itu balasan duniawi. Balasan duniawi semata. Dia hanya meniatkan seperti itu. Atau masalah seperti contohnya, dia berpuasa, puasa sunnah. Karena hal tersebut, itu sehat baginya. Semata-mata puasa sunnah bukan untuk ibadah. Tapi biar sehat. Diet atau yang semisalnya. Tidak terbesit padanya, melaksanakan puasa tadi untuk mendapatkan pahala ganjaran minallahi subhanahu wa ta'ala. Atau lebih seringnya seperti yang kita contohkan tadi, menyambung tali silaturahmi dan niat yang terbesit pada dirinya semata-mata untuk umurnya panjang, rizkinya lancar. Dan lupa meniatkan bahwasanya amal ibadah tersebut juga harus digabungkan padanya niat akhirat. Dan itu harus wajib. Karena Sekali lagi, amal ibadah, amalan ketaatan itu tidak dilakukan semata-mata untuk mendapatkan balasan yang rendah. Balasan duniawi. Tapi hukum asalnya, amal ibadah itu dilaksanakan, dikerjakan untuk mendapatkan balasan yang tinggi. Balasan yang mahal, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika seorang selain meniatkan niat akhirat untuk mendapatkan surga, mendapatkan balasan, selamat dari neraka, dia juga meniatkan darinya niat-niat atau balasan-balasan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini tidak mengapa. Seperti tadi misalnya dia menyambung tali silaturahmi. Mang warada fil hadis, warid di dalam hadis, fadilah atau keutamaan seorang yang menyambung tali silaturahmi di antaranya adalah dia dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi tidak semata-mata itu niatnya. Niat dasarnya ketika dia menyambung tali silaturahmi adalah melaksanakan kewajiban dari Allah, perintah dari Allah. Dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia memutus tali kekerabatan pada ancaman, sehingga dia takut. Dia ingin dengannya mendapatkan balasan-balasan akhirat. Ini niat dasar. Tapi juga terbesit padanya niat-niat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umurnya panjang, rezekinya lancar. Ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak merusak amalan. Nah, bahkan ini memang sesuatu yang dihasung di dalam syariat. Syariat menyebutkan keutamaan seorang yang menyambung tali silaturahmi dalam bentuk dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, memang agar seorang itu bersemangat di dalam menyambung tali silaturahmi, tapi jangan sampai meniatkan semata-mata hal tersebut. Harus dan wajib niat dasarnya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan akhirat. Mendapatkan balasan akhirat. Ini harus ada. Sehingga asyahid di dalam ayat ini yang terkait dengan bab sangat jelas. Ayat ini menjelaskan tentang balasan orang-orang yang meniatkan dengan amalan solehnya perkara-perkara dunia. Dan bahwasanya mereka yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di kehidupan akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka, ancamannya neraka, menunjukkan perkara-perkara seperti itu dosa besar. Nah, dan perbedaan tafsir dari kalangan para ulama terkait ayat ini tadi, diantaranya yang telah kita contohkan tadi, ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun, satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Karena rata-rata tafsir ulama, terutama dari kalangan mutaqaddimin ketika menafsirkan ayat, mereka sering menafsirkan bil misal. Bi al misal, dengan contoh. Bukan min babil hasr, bukan dalam rangka untuk membatasi. Bahwasanya ayat ini berkaitan hanya untuk golongan ini, misalnya. Seperti contohnya, ketika sebagian ulama menjelaskan ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin dan kufur. Maka bukan berarti ayat ini hanya terbatas ancamannya pada orang-orang musyrikin dan kufur. Karena apa? Sifatnya umum. Itu sebatas contoh saja. Itu diantara contohnya. Begitu pula ketika menafsirkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang riya. Ini juga contoh. Bukan menjelaskan maksud secara menyeluruh terkait yang disebutkan di dalam ayat ini. Kata para ulama, al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafadznya. Lafadznya umum. Siapapun, man, Man di sini min al-fadil umum, termasuk lafaz yang sifatnya umum. Man al-mausulah, man kana yuridul hayata dunya. Atau man asyartiyah di dalam ayat ini. Man kana yuridul hayata dunya. Wa zinatah ila akhiril ayah. Ini sifatnya umum. Min siyaqil umum. Maka siapapun di sini masuk di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang-orang musyrikin, orang-orang yang riya di dalam ibadahnya, atau orang yang beribadah semata-mata niatnya untuk hal-hal duniawi, atau orang yang niatnya lillah, ketika beribadah niatnya lillah tapi menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala perkara duniawi semata, tanpa terbesit padanya niat-niatan ukhrawi. Maka ini pun masuk di dalam ayat ini. Al-ibrah bi'umumi lafuk, la bi'khususi as-sabab. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahih. Dan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhi, wa in lam yu'ta sakhit. Ta'isa wan takas, fa'idha shika falan taqash. Tubari abdin, akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu, mukbaratin qadamah. In kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah. In istadhan lam yu'dhan lahu, wa in syafa' lam yushafa'. Dan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba-hamba khamisah. Khamisah semacam baju dari sutra. Ta'isa abdul khamilah. Dan celaka hamba-hamba khamilah, ini juga semacam pakaian yang mewah. In u'tiya radhi, apabila diberi hal tersebut, dia senang. Dia ridha. Wa illam yu'ta sakhit. Namun apabila dia tidak diberi, dia marah. Ta'isa wa antakas, celaka dia, tersungkur dia. Wa idha syika falan taqash. Dan apabila dia terkena duri, maka dia tidak akan bisa mencabutnya. Tuba li 'abdin akhidin bi'anani aw bi'inani farasihi fi sabilillah. Dan keberuntungan bagi seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, asy'atha ra'suhu. Kepalanya lusuh. Mukbaratin qadama, kakinya berdebu. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Dan apabila dia diletakkan di dalam atau di bagian hirasah, maka dia melaksanakan hal tersebut. In kana fis saqah, kana fis saqah. Dan apabila dia diletakkan di saqah, maka dia melaksanakan hal tersebut. In ista'dhan lam yu'dhan lahu. Apabila dia meminta izin, dia tidak diberikan izin. Wa in syafa' lam yushafa'. Dan apabila dia memberikan syafaat, menjadi wasilah, lam yushafa', dia tidak diizinkan. Tidak diberikan syafaat. Maka di dalam hadis yang sahih ini, hadis riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumamakan dua kelompok. Dua orang yang pertama, di dalam ibadahnya untuk mendapatkan perkara dunia. Yang kedua, orang yang di dalam ibadahnya niatnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kelompok pertama, yakni orang-orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan kepadanya. Ta'is. Halak, celaka, binasa, hancur. Orang-orang yang seperti ini. Yaitu siapa? Abdud dinar, abdud dirham. Hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham. Menjadi budak-budaknya uang. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibarahkan di dalam hadis ini, orang-orang yang ibadahnya, niatnya cuma untuk uang. Niatnya untuk cuma mukafa'ah. Niatnya semata-mata untuk gaji, fasilitas, dan yang misalnya. Ketika dia mengajar, ketika dia membuat tempat pendidikan, dia semata-mata hanya untuk mendapatkan fasilitas, uang, dana. Maka orang-orang yang seperti ini tais, orang-orang celaka. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang celaka. Dan itu berlaku pada amal ibadah yang lain. Secara umum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang ketika dia beribadah niatnya adalah untuk mal, untuk harta, untuk baju, untuk fasilitas, ini sebagai budak dari dunia tersebut. Abdud dinar, abdud dirham. Hamba-hambanya dunia, hamba-hambanya dinar, dan hamba-hambanya dirham. Ciri-cirinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis ini, in u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit. Ciri-cirinya orang yang niat ibadahnya itu untuk dunia, kalau dia diberi perkara dunia tersebut, dia ridha. Dia senang, dia semangat. Dia kenceng. Karena memang niatnya dunia. Ketika diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, dan niat ibadahnya semata-mata untuk itu, dia akan semangat. Wa illam yu'ta sakhit. Namun apabila dia tidak mendapatkan bagian hal tersebut, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia, dari ibadahnya, dia marah. Dia menuntut, mana punya saya? Atau dia malas-malasan. Dia fil khumul. Dia malas, tidak semangat. Karena memang ibadahnya, dasar semangatnya bukan karena lillah. Dasar semangatnya bukan karena untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya untuk dunia. Sehingga kalau diberi semangat, kalau tidak diberi malas. Ini ciri-cirinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan berkali-kali. Ta'isa wa ta'isa wa ta'isa. Celaka orang seperti ini. Bahkan ditakkid lagi. Ta'isa wa takas. Celaka dan tersungkur orang-orang seperti ini. Tidak ada barokahnya. Orang-orang yang di dalam ibadahnya. Termasuk di dalamnya ketika dia membuat tempat pendidikan. Niatnya hanya semata-mata untuk agar tempat pendidikannya berkembang. Punya gedung. Mukafa'anya tinggi. Tanpa memperhatikan apa yang diajarkan kepada anak-anak. Tanpa memperhatikan niatnya. Tanpa memperhatikan apakah sudah lurus sesuai dengan manhaj salaf ataukah tidak. Orang-orang yang seperti ini kata Rasul, ta'isa wa takas. Orang celaka, orang yang tersungkur. Tidak ada berkahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza syika falan taqash. Dan apabila dia tertusuk duri, dia tidak bisa mencabutnya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada dirinya, dia tidak bisa lepas dari musibah tersebut walaupun hanya perkara yang sepele sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang seperti ini, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, problematika, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sulit mendapatkan solusi. Tidak bisa lepas dari musibah, cobaan, dan segala macam bencana yang dihadapi. Walaupun itu perkara sepele saja, mendapatkan duri, falan taqash kata Rasulullah SAW, maka dia tidak akan bisa mencabut. Nah, Dan ini perumpamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang niatnya di dalam amal ibadah adalah dunia, ketika dia mendapatkan musibah, cobaan, bala, maka dia tidak akan bisa lepas darinya, walaupun itu perkara yang kecil sekalipun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang beramal sebuah amal ibadah namun meniatkan atau berbuat syirik kepadaku dengan selainku dalam amal ibadah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu syirka. Aku akan tinggalkan dirinya dan tinggalkan perbuatan syiriknya tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nusrah, berkah, pertolongan, taufik kepada mereka. Wal iyadu billah. Dan sangat celaka ketika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seseorang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelompok yang pertama, yaitu orang yang ibadahnya, amalannya diniatkan untuk perkara-perkara dunia, di mana orang-orang seperti ini adalah orang celaka, orang yang kena musibah, maka dia tidak akan bisa lepas darinya. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang-orang yang ikhlas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li 'abdin." Maka beruntunglah. Tuba kila makna dikatakan di antara maknanya adalah keberuntungan, falah secara umum, atau maknanya adalah tuba syajaratun fil jannah. Dikatakan tuba ini maknanya adalah sebuah pohon di surga. Dan kedua maknanya sahih. Kedua maknanya sahih. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Bisa ditafsirkan tuba itu keberuntungan, atau tuba dengan makna dia mendapatkan pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah di dalam tafsir. Ketika pentafsiran para ulama satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, kata Syekhul Islam, maka yang ahsan, yang baik adalah menjamak keduanya, selama tidak ada pertentangan. Selama tidak ada pertentangan. Dibawa makna ayat tersebut kepada seluruh tafsir yang disebutkan oleh ahlul ilm. Selama tidak ada pertentangan. Begitu pula di dalam masalah hadis. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li 'abdin." Maka keberuntungan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang ikhlas, orang yang niatnya lurus dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan bagi seorang hamba, akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, seorang yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama dari seorang yang mukhlis. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam amal ibadahnya. Yang pertama dia semangat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan atau mencontohkan seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya dengan seorang yang memegang tali kendali kudanya dengan kencang. Ini dikarenakan seorang yang ikhlas itu siap untuk diperintah. Ketika sudah ada medannya, ketika sudah waktunya, dia segera. Ini orang yang ikhlas. Ini orang yang jujur di dalam amal ibadahnya. Ketika ada kesempatan, digunakan dengan baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, asy'ats ra'suhu, kepalanya lusuh. Yani dia tidak memperhatikan kondisi badannya. Dia tidak memperhatikan kondisi badannya karena saking semangatnya ibadah, karena saking semangatnya dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai badannya pun tidak terurus. Artinya sampai dia harus mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia rela. Walaupun itu harus bercapek-capek, kosong-kosongan, panas-panasan, kena debu, dan yang semisal ya, capek, letih. Kalau itu untuk lillahi subhanahu wa ta'ala, dia lakukan. Ash'atha ra'suhu, mukbaratin qadama, kakinya berdebu. Yani semangatnya dia, saking semangatnya dia, rintangan-rintangan yang terdapat pada ibadah tersebut, dia lakukan. Bismillah, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi ciri-cirinya. In kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah. Apabila dia diletakkan di bagian hirasa, bagian penjagaan. Bagian penjagaan. Maka dia amanah di situ. Artinya di antara ciri-ciri orang ikhlas ditempatkan dimanapun diterima. Al-muhim niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang bisa dia berikan untuk Islam wal muslimin, untuk lillahi subhanahu wa ta'ala dia berikan. Dan dia tidak melulu harus yang menjadi terdepan. Dalam arti tidak melulu dia yang harus jadi jenderal, jadi pemimpin, jadi orang yang paling mencolok dan semisalnya. Bukan itu niatnya. Karena memang niatnya bukan untuk cari ketenaran. Niatnya bukan untuk cari kemasyhuran. Tapi memang niatnya untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Di tempat-tempat yang bahkan orang tidak tahu sekalipun, selama itu tugasnya dilaksanakan. Selama itu adalah amal ibadah, amal soleh, membawa kebaikan, dilaksanakan. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hadis ini di dalam permasalahan al-jihad. Dan pada hakikatnya ini juga bisa diimplementasikan dalam amal ibadah apapun. Contoh dalam masalah ad-da'wah ilallahi azza wa jal. Dalam masalah da'wah, la syak bahwasanya yang namanya da'wah ilallah itu harus dan wajib untuk berta'awun, saling bahu-membahu. Maka seorang ikhlas di dalam ta'awunnya, dia siap ditempatkan di mana saja. Dan dia tidak ingin untuk mendapatkan tempat-tempat atau posisi-posisi yang teratas atau tertinggi. Al-muhim ditempatkan dimanapun, dia amanah yang pertama. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Dia amanah. Dia laksanakan dengan baik. Yang kedua, walaupun tempat tersebut adalah tempat-tempat yang bahkan tidak dikenal, posisi-posisi yang tidak dikenal oleh orang, dia laksanakan. Karena niat dasarnya adalah lillah. Nah, tidak melulu saya yang harus jadi mas'ul, saya yang harus jadi panitia, saya yang harus jadi ini, saya yang harus jadi itu. Tidak harus. Mungkin dia semata-mata ditugasi untuk nyuci piring, atau jamu, atau bahkan membersihkan sampah setelah acara daurah misalnya, atau taklim misalnya. Pekerjaannya mungkin sepele, tapi ketika itu tugasnya dia laksanakan. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak harus dia, oh saya mas'ulnya ini. Saya ketua panitia di daurah ini. Tidak harus. Nah, karena bukan itu niatnya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan kembali ciri-ciri orang yang ikhlas. Di antara ciri-ciri orang ikhlas, orang tersebut tidak suka dengan kemasyhuran. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini, ciri-ciri orang yang ikhlas, di dalam hadis ini orang tersebut tidak masyhur. Kata Rasul, ini sta'zan lam yu'zan lahu. Kalau dia meminta izin, tidak diberikan izin. Kenapa? Karena dia bukan orang yang punya posisi. Orang biasa. Orang yang bahkan tidak terkenal. Tidak masyhur di kalangan orang lain. Tapi dia amanah di dalam amal ibadahnya. Amanah di dalam tugasnya. Namun Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang seperti ini, tuba, keberuntungan oleh orang-orang yang seperti ini. Bahkan kata sebagian salaf, ma sadaqa 'abdun ahabba syuhrah. Seorang tidak akan bisa jujur ketika dia suka dengan kepemimpinan, suka dengan kemasyhuran. Naam. Suka dengan ketenaran. Orang yang suka tenar, orang yang suka viral, orang yang suka disanjung, orang yang suka ingin terdepan, orang-orang yang seperti ini kata sebagian salaf, ma sadaq. Orang-orang seperti ini susah jujur, susah ikhlas di dalam amal ibadahnya. Namun di dalam hadis ini disebutkan orang yang jujur dan ikhlas, dia berusaha menyembunyikan amalannya sampai orang-orang tidak tahu siapa dirinya. Ini sta'dzan lam yu'dzan lahu. Kalau dia meminta izin tidak diberi izin. Wa in syafa', dan apabila dia memberikan syafaat menjadi wasilah bagi yang lainnya, lam yusyafa', dia tidak mendapatkan syafaat tersebut. Karena memang sekali lagi bukan orang yang punya posisi, bukan orang yang tersohor, orang yang bahkan dianggap orang lain biasa. Namun terkadang sebagaimana kata Rasulullah SAW, rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la barah. Terkadang seorang yang ash'ath akbar, orang yang lusuh, berdebu, compang-camping, biasa, orang sederhana, madfu'un bil abwab, bahkan terusir dari pintu-pintu kalau dia hendak melakukan atau ada sebuah hajah, ada kebutuhan, datang ke sini dan ke situ ditolak. Prosedurnya sulit. Ya, karena bukan orang dalam misalnya kalau orang istilah orang kita. Bukan orang yang punya jabatan. Orang punya jabatan, orang dalam mudah saja. Dalam hal prosedural. Lancar, mudah, gampang. Tapi orang ini karena ini orang biasa. Bahkan sulit. Sudah besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Sulit, apa-apa sulit. Karena memang dia bukan orang yang terkenal. Dan terkadang kata Rasulullah SAW, orang-orang yang seperti itu, lau aqsama 'ala Allahi la barah. Kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu, la barah. Maka niscaya Allah akan benarkan sumpahnya tersebut. Artinya, dia wali min awliya'illah. Dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut ketika bersumpah dengan nama Allah, Allah benarkan dia. Karena dia dekat dengan Allah. Karena dia ala ta'atillah. Walaupun di hadapan orang lain, dia tidak terkenal. Dia bahkan terusir. Dia bahkan dikucilkan. Dia bahkan tidak punya nama, tidak punya pamor. Nah, dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari bab minasyirik iradatul insani bi'amalihi dunya. Di antara jenis kesyirikan, contoh kesyirikan adalah keinginan seorang insan dengan amal ibadahnya perkara-perkara dunia. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.